السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، hamba-hamba Allah، saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah، marilah kita duduk sebentar untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu kewajiban tafaqquh fiddin, kewajiban untuk senantiasa memahami ajaran Islam secara mendalam. Kajian kita pada siang hari ini adalah tafsir akidah. Saudaraku, setiap muslim yang jujur dalam keislaman dan keimanannya, dia berusaha untuk berubah menjadi yang lebih baik dan juga merubah lingkungannya, keluarganya, negaranya untuk menjadi yang lebih baik. Banyak umat manusia yang menuntut terjadinya perubahan yang lebih baik, termasuk pemberantasan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dunia ini. Tetapi tidak semuanya mereka berhasil. Di antara sebabnya adalah karena mereka tidak mengetahui tentang fikih perubahan, fikhut tadyir, fikih perubahan. Sehingga yang terjadi adalah kerumunan-kerumunan massa yang menghabiskan energi tapi tidak merubah keadaan yang sebenarnya. Saudaraku, perubahan yang sebenarnya menuju yang lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan, ekonomi, budaya, politik, hak asasi manusia dan lain sebagainya, ternyata di dalam Islam adalah dimulai dari akidah. Sekali lagi, dimulai dari akidah. Akidah seseorang, akidah masyarakat yang rusak tidak mungkin merubah kondisi yang rusak menjadi yang lebih baik. Nah, saudara sekalian, hafizakumullah, di antara cara akidah merubah keadaan yang buruk adalah melalui sebuah madrasah, sebuah institusi pendidikan yang bernama Al-Hijrah. Kita tahu, saudara sekalian, Rasulullah SAW dan sahabatnya bertahan dalam dakwahnya, mendakwahkan akidah yang benar selama 13 tahun di Makkah. Di dalam sirah nabawiyah, ulama menghitung ternyata pendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membangun akidah yang benar itu tidak lebih dari 100 orang. Selama 13 tahun, dan yang berdakwah adalah manusia terbaik di dunia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kaif, bagaimana ingin merubah Mekah dan dunia dengan akidah yang benar, sehingga terjadi kehidupan yang bermartabat, sehingga mampu membangun peradaban yang berabad-abad. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi dan sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Di saat hijrah itulah terjadi perubahan yang sangat fundamental, sampai Allah meredaksikannya dengan kata An-Nasru, pertolongan kemenangan. Jadi kalau kita ingin menang memberantas korupsi, menang memberantas perjudian, menang memberantas persekongkolan dunia internasional melawan kaum muslimin, solusinya adalah hijrah. Dalam surat At-Taubah ayat 40 berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه. Hai kaum muslimin, jika kamu tidak menolong, tidak memenangkan Muhammad, faqad nasarallah, maka sesungguhnya Allah telah menolong, memenangkan dia Muhammad. Idh akhrajahu alladziina kafaru. Idh akhrajahu alladziina kafaru. Ketika orang-orang kafir mengusir dia. Saudara sekalian, mari kita renungi tema hijrah ini yang merupakan konsekuensi logis daripada akidah Islamiah. Bagaimana hijrah bisa merubah keadaan yang lebih baik, merubah diri kita, keluarga kita, bangsa kita untuk menuju yang lebih baik. Mari kita sedikit melihat mafhumul hijrah, pemahaman tentang hijrah yang ada dalam Islam atau dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, al-hijrah maknaha ziddul wasal atau al-intiqal atau at-tarku. Jadi hijrah secara bahasa, secara etimologi adalah mendiamkan atau meninggalkan atau memutuskan, sesuai dengan hadis Nabi SAW yang maknanya la yahillu li muslimin ayyah jura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim, Bapak Ibu yang saleh dan yang salehah, kalau disebut tidak halal maknanya apa Bapak? Haram. Haram bagi seorang muslim meninggalkan, membiarkan seorang muslim atau saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis ini mengandung makna mitali ideal, sekaligus mengandung makna waki realistis. Artinya apa? Idealnya kaum muslimin itu harus bersatu, gak boleh mendiamkan saudaranya. Realitasnya, umat Islam itu manusia, bisa terjadi masalah sesama saudaranya atau tetangganya. Realistis. Tetapi kalau itu terjadi, yang ibadah Allah, tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi paling lama 2 hari. Sehingga kalau kaum muslimin ini baru segi makna bahasa, komitmen dengan hadis ini, maka tidak ada kaum muslimin yang bertengkar itu, yang bercerai-berai, apalagi bermusuhan. Karena mendiamkan saja tidak boleh, ya, tidak boleh. Ketika ditolerir cuma 1-2 hari. Masya Allah. Ini sekedar ilustrasi makna hijrah secara bahasa. Sehingga kalau setiap rumah tangga, organisasi Islam, partai Islam komitmen dengan hadis ini, pasti akan solid. Karena tidak akan membiarkan saudaranya bermasalah lebih dari 3 hari. Subhanallah. Yang kedua, hijrah dalam terminologi agama. Apa itu hijrah dalam terminologi agama? Yang begitu pentingnya, saking pentingnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-khalifah ats-tsani, khalifah kedua, di mana iblis takut dengan beliau, di mana pendapat beliau 5 pendapat mendahului turunnya wahyu. Membikin tanggalan Islam, kalender Islam, ya, dihitung dari peristiwa hijrah. Maka ada istilah sana hijriah. Padahal sejarah Nabi SAW itu banyak. Kenapa tidak dihitung dari kelahiran Nabi, perkawinan Nabi, wafatnya Nabi SAW, menangnya Nabi dalam perang? Kenapa yang dijadikan marji, referensi untuk kebangkitan umat Islam adalah hijrah? Ternyata tadi saudara sekalian, hijrah itu luar biasa tadi, perubahan menuju yang lebih baik. Nah, apa makna hijrah dalam agama, saudara sekalian? Yang pertama adalah al-hijrah al-hissiyah. Hijrah secara fisik yang didefinisikan oleh ulama Islam, hijrah secara fisik itu adalah al-intiqal min daril harbi ila dar Islam. Berpindah dari negeri atau tempat yang didominasi oleh kekufuran yang memusuhi Islam, menuju kepada tempat di mana kita bisa mengamalkan Islam secara benar dan sempurna. Sehingga dari definisi ini, Bapak Ibu sekalian, dikembangkan oleh ulama-ulama yang lain, di mana ulama berfatwa, di mana seorang muslim tinggal di sebuah daerah yang didominasi oleh kemaksiatan, maka hukumnya wajib dia berpindah kepada tempat yang lebih dominan taatnya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang muslim wajib berpindah dari tempat perumahan, negeri, pekerjaan, perusahaan, kantor, partai, organisasi yang didominasi oleh syirik menuju kepada tauhid, yang didominasi oleh bid'ah menuju kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, saudara sekalian? Karena bagi seorang muslim tidak ada di dunia ini yang lebih mahal daripada akidahnya. Tidak ada yang lebih mahal daripada keimanannya. Atas dasar pemahaman inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya atas izin Allah disuruh meninggalkan tanah airnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan bisnisnya di Mekah untuk tinggal di Madinah. Li ajli mada? Untuk apa? Demi akidahnya. Meskipun sebelumnya kelihatannya rugi kelihatannya, tapi itu sebuah kemenangan tadi sudah disampaikan dalam surat At-Taubah. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, orang Romawi yang sudah bertahun-tahun bisnis di Mekah. Karena Mekah, kita sebagaimana kita ketahui, adalah pusat bisnis. Dalam dunia bisnis diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Li'ilafi Quraish. Di sana ada rihlata syita was-saif, perjalanan ya, musim dingin dan musim panas dalam dunia bisnis. Sehingga ada yang menetap di sana di antara mereka, namanya ada Suhaib Ar-Rumi. Rumi nisbatan ila Rum, Romawi, dunia barat. Begitu masuk Islam dan menjadi orang yang punya duit banyak karena bisnis. Ketika turun instruksi Allah yang bernama hijrah, maka Suhaib Ar-Rumi berhijrah dan juga membawakan hartanya. Begitu orang kafir tahu bahwa Suhaib Ar-Rumi pindah ke Madinah bergabung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disetop oleh orang kafir. Enak saja wahai Suhaib, kamu telah lama tinggal di Mekah, mengeruk kekayaan Mekah, setelah itu kamu bawa ke Madinah? La, tidak. Suhaib Ar-Rumi faham radhiyallahu anhu, berarti kan saya meninggalkan harta benda saya. Saya hijrah ke Madinah untuk Allah dan Rasulnya, tidak membawa harta benda saya. Berarti kau berbolehkan? Kalau begitu silakan kamu tinggalkan Mekah, yang penting harta benda kamu tinggal di Mekah. Saudara sekalian, logika manusia yang tidak memahami mahalnya akidah, logika manusia yang tidak memahami mahalnya Islam, sudah berat tentu akan mengatakan Suhaib adalah rugi. Suhaib adalah tidak mempunyai pemikiran yang matang. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ucapan, perbuatan dan ketetapannya adalah wahyu dari Allah. Rasulullah sallallahu bersabda, "Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib." Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Inilah saudara sekalian yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan modern sekarang, di mana tidak sedikit manusia termasuk sebagian saudara kita yang masih mengaku beragama Islam, banyak yang berpihak kepada kepentingan materi, kepentingan-kepentingan dunia yang lainnya, ya, dan meninggalkan kepentingan akidah, kepentingan keimanan, ya ibadallah. Ini saudara sekalian hafizullah, begitu mahalnya sekali lagi akidah, sampai-sampai Nabi dan sahabatnya siap walaupun sementara dan akhirnya dikembalikan lagi oleh Allah dunianya itu, yaitu Makkah, untuk meninggalkan tanah airnya. Ini yang disebut dengan al-hijrah al-hissiyah. Yang kedua saudara sekalian, yang sama-sama berkaitan dengan cara Allah merubah kondisi yang buruk menjadi yang lebih baik, adalah al-hijrah al-ma'nawiyah. Hijrah mentalitas, hijrah spiritual, di mana hijrah yang kedua ini sebuah kewajiban yang harus saya dan kita semuanya melakukan setiap saat, tidak menunggu instruksi dari kiadah atau dari pemimpin. Berbeda dengan hijrah secara fisik, sahabat tidak hijrah sendirian secara individual, tidak, tapi harus ada instruksi dari ketua jamaahnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul yang paling tahu, ulama yang paling tahu tentang bagaimana dia tinggal, apakah tetap bertahan untuk berdakwah atau dia harus meninggalkan karena terancam akidahnya. Tetapi kalau hijrah maknawiyah, ini harus dilakukan setiap saat. Apa itu hijrah maknawiyah? Hijrah maknawiyah adalah intinya adalah berpulang kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah. Di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan pada umatnya adalah ma, mim alif ma. Di dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, ma itu disebut ismul mausul al-ashmal, atau dengan kata lain ashmalul mausulan, yaitu isim mausul yang paling universal. Artinya apa? Ma di sini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia-nya apa? Adalah meliputi seluruh aspek kehidupan yang dilarang oleh Allah. Korupsi harus ditinggalkan, fitnah harus ditinggalkan, ghibah harus ditinggalkan, syirik harus ditinggalkan, kezaliman harus ditinggalkan, keperpihakan pada orang kafir, musuh-musuh Islam harus ditinggalkan, bermuka dua, menipu kaum muslimin juga harus ditinggalkan, sehingga kita berubah menjadi yang lebih baik. Jadi apapun yang masuk dalam wilayah ma harus ditinggalkan sepanjang itu dilarang oleh Allah. Meskipun sebagian orang mengatasnamakan itu seni, itu budaya, itu demokrasi, itu hak asasi manusia, tetapi ketika sesuatu tersebut dilarang oleh Allah, bertentangan dengan aturan Allah, meskipun namanya ada sesuatu yang indah, maka harus ditinggalkan. Karena sebagian manusia melaksanakan kemaksiatan, melakukan pelanggaran, alasannya hak asasi manusia, alasannya seni, alasannya demokrasi, padahal sebenarnya perbuatan itu adalah sebuah kerusakan di muka bumi. Ini saudara sekalian yang disebut dengan hijrah maknawiyah. Bagi bapak ibu saudaraku yang ingin mendalami, bisa kembali pada kitab ya, Al-Hijratain yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana caranya kita bisa hijrah, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya bagaimana supaya lebih jelas lagi hijrah itu bisa berubah keadaan menuju yang lebih baik. Selain sudah kita katakan tadi, dengan cara meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang pertama saudara sekalian, kenapa hijrah itu bisa berubah menuju yang lebih baik? Karena yang pertama, hijrah itu akan memunculkan bersatunya seluruh potensi umat Islam. Saudaraku, problem yang menimpa kaum muslimin itu sebenarnya bukan kemiskinan, bukan kebodohan, meskipun itu ada. Itu problem kecil, problem tepian seluruh sekalian. Tapi problem yang lebih besar lagi adalah berserakannya potensi umat Islam. Umat Islam sebenarnya potensinya banyak, tapi tidak menyatu, saudara-saudara sekalian. Umat Islam ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi mubalig, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi seniman, ada yang menjadi politikus. Tapi permasalahannya, taqatuhum mubatharah, potensinya berserakan. Bahkan bukan sekedar berserakan, kadang-kadang sama-sama punya potensi tapi berantem. Berantem dihadap-hadapkan. Padahal seharusnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Padahal seharusnya innamal mu'minuna ikhwan. Nah, di antara cara untuk menghimpun seluruh kekuatan umat Islam itu agar tidak cerai-berai, Indonesia sendiri, Malaysia sendiri, Pakistan sendiri, Afghanistan sendiri, Palestina sendiri, Irak sendiri, sehingga berat menghadapi konspirasi global kalau kaum muslimin sendiri. Nah, di antara caranya adalah al-hijrah. Sehingga seluruh kekuatan kaum muslimin berfokus semua di Madinah. Dengan demikian, potensi kaum muslimin tidak dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk menyerang kaum muslimin. Saudara sekalian, dalam buku yang berjudul Hijratul Ulama ilal Gharb, hijrahnya para ulama Islam ke dunia barat, dikatakan tidak sedikit pakar kedokteran, bahkan pakar atom, pakar ilmu pengetahuan yang ada di Amerika dan Eropa, itu agamanya Islam, saudara sekalian. Agamanya Islam, saudara sekalian, yang memanfaatkan mereka. Kenapa kita tidak bisa saling menyalahkan? Mungkin dia hijrah ke sana gajinya lebih besar, mungkin dia hijrah ke sana lebih diperhatikan daripada negaranya yang kurang perhatikan. Gak usah jauh-jauh, saudara-saudara sekalian, sebagian saudara kita yang kita cintai karena Allah dari Indonesia. Ketika saya atau mungkin ustaz yang lainnya ceramah di Eropa, di Inggris atau di Jerman, kita temui di antara sekian pekerja yang bikin pesawat ya, Boeing atau Airbus dan sebagainya, saudara kita kaum muslimin, mereka mengatakan ketika ketemu saya di Inggris, ya ustaz, ini baru yang di Inggris, belum teman-teman kita ustaz yang lari di Brazil, yang di Jerman dan sebagainya. Subhanallah, kaum muslimin bukan bodoh, bukan buta teknologi, saudara sekalian. Tapi potensinya bercacaran di mana-mana. Bahkan ironisnya, kadang-kadang yang memanfaatkan adalah musuh-musuh Islam. Makanya ketika ada kaum muslimin di Madinah tidak mau hijrah, kemudian digunakan orang kafir, dimanfaatkan orang kafir untuk perang melawan orang Islam, dan akhirnya orang Islam yang tidak mau bergabung, tidak mau hijrah tadi meninggal dunia, Allah vonis dengan zalim, mendolimi diri mereka sendiri. Dan penutup ayatnya dikatakan tempat kembali mereka neraka. Neraka jahanam. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat 96-97 sampai ayat 100. Allah berfirman, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan, dimatikan oleh para malaikat, matinya mereka itu zalimi anfusihim, mendolimi diri mereka sendiri. Ditanya oleh malaikat, qalu fima kuntum, kenapa kamu begitu dulunya zalim? Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh. Kami dulunya itu orang-orang yang tertindas di muka bumi, maksudnya di Makkah. Mengaku tertindas sehingga mau dipaksa oleh orang kafir untuk memerangi saudaranya, ternyata tidak diterima oleh Allah, Bapak Ibu. Tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman melalui malaikatnya, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas sehingga kamu bisa berhijrah ke situ, ke Madinah ke sana. Faulaika ma'wahum jahannam, maka tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, dan neraka jahannam seburuk-buruknya tempat kembali. Ini yang perlu kita renungkan, saudara sekalian. Jangan sampai potensi kita, potensi kaum muslimin, wahai saudaraku, justru yang memanfaatkan orang-orang kafir, dimanfaatkan untuk memusuhi kaum muslimin. Kalau untuk memanfaatkan untuk seluruh umat manusia, kebaikan manusia, enggak apa-apa. Ini dimanfaatkan untuk memusuhi kaum muslimin. Memukul kaum muslimin, orang kafir memukul kaum muslimin dengan isu yang macam-macam, isu terorisme, isu yang tidak benar dan sebagainya, yang memukul kaum muslimin sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Atau diperalat untuk mengacaukan kaum muslimin, ya. Ya. Dengan bahasa-bahasa agama, padahal dia diperalat. Ini juga cara harus cerdas kita. Jadi seluruh potensi kita, ya ibadallah, akan terhimpun kokoh kuat ketika kita berhijrah bergabung dengan sesama kaum muslimin. Inilah saudara sekalian di antara pelajaran al-hijrah, sehingga hijrah itu berlaku sepanjang masa. Adapun hadis yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fathu Makkah, penaklukan Makkah, sebabnya adalah karena Makkah sudah masuk wilayah daerah kaum muslimin. Tetapi ketika kondisi suatu negara atau masyarakat atau kaum muslimin seperti zaman dahulu tidak bisa mengamalkan Islam di tempatnya, maka kewajiban hijrah tetap berjalan sepanjang masa. Tidak ada satupun nas Quran dan hadis yang menasahnya, menghapuskannya. Tetapi kalau hijrah secara fisik sudah barang tentu, tidak boleh kita istiad sendiri-sendiri, harus berjamaah sehingga tidak terjadi pemahaman yang subjektif. Subjektivitas pemahaman. Bapak sekalian, ini barangkali sekelumit dari masalah hijrah yang seharusnya tidak hanya disampaikan di bulan Muharram, tapi harus selalu kita ingat dan selalu kita ingat, apalagi yang berkaitan dengan hijrah maknawiyah, hijrah mentalitas. Bapak sekalian, seandainya ada pertanyaan dan persilakan atau ada tambahan, kalau tidak ya kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi, bahwa untuk membuat perubahan itu dimulainya dari akidah gitu. Tapi di dalam satu pernyataan itu ada, dan tidak, aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, gitu. Nabi diutus dalam. Ini bagaimana Pak penjelasannya? Dari akhlak apa dari akidah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara sekalian. Jadi saudaraku, bapak yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, menyitir sebuah hadis riwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta yang berbunyi, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi seolah-olah dari sini kita bisa fahami bahwa perubahan menuju yang lebih baik juga dimulai dari akhlak selain masalah akidah. Saudaraku sekalian, di antara cara memahami Islam yang benar adalah adamu ya, at-ta'aruf bainan nusus asy-syar'iyyah. Tidak ada kontradiksi antara teks-teks agama. Selama hadisnya itu sahih, pasti tidak akan bertentangan dengan Quran, karena kedua-duanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kaif ya Ustaz, wahai saudaraku, bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya saudara sekalian, seluruh aspek di dalam ajaran Islam termasuk akidah itu tidak bisa lepas dari akhlak. Jadi akhlak itu memang Bapak Ibu sekalian selalu ada di seluruh aspek-aspek apa namanya keislaman. Contoh ya, ketika kita berbicara tentang akidah, yang dimaksud akidah adalah tauhid atau keimanan, itu berarti berkaitan dengan bagaimana kita komunikasi kita dengan Allah. Nah, komunikasi kita dengan Allah itu juga membutuhkan akhlak. Saudara sekalian hafizahullah, makanya ada hadis yang berkaitan dengan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu juga bagian daripada akhlak. Ihsan itu antabudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaram. Jadi kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, ya, maka kamu harus berupaya untuk mengetahui bahwa kamu itu sebenarnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya antara akidah dengan akhlak itu dua hal yang tidak bisa terpisah, Pak. Sehingga sama-sama benarnya. Ya, dimulai akidah dimulai dengan akhlak. Tetapi saudara sekalian hafizakumullah, memang di dalam ya, kajian di Rusat Islamiyah Studi Islam yang lebih umum itu adalah akidah, karena memang selama 13 tahun Nabi SAW di Mekah itu fokus ajarannya adalah akidah di samping akhlak. Memang tidak bisa dipungkir di samping akhlak. Makanya ulama tafsir mengatakan ya, misi atau lebih tepatnya tujuan daripada ayat-ayat makiyah ya, itu ada tiga. Selama 13 tahun di Mekah kemudian diteruskan di Madinah, yang pertama adalah tentang akidah, yang kedua tentang akhlak, dan yang ketiga tentang mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi. Walaupun itu sebenarnya juga masuk dalam masalah akidah. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah tidak ada kontradiksi Pak ya. Kedua-duanya memang harus berjalan. Tanda bahwa akidah seseorang itu benar, akhlaknya benar. Makanya hadisnya berbunyi, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Seseorang tidak mungkin berani berbuat zina kalau dia itu beriman, ini berakidah. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz, dia itu walaupun selingkuh tapi akidahnya bagus loh, Bapak percaya gak Pak? Gak percaya. Kenapa akidah bagus, dari mana? Waktu kuliah nilainya A+, akidah gak bisa diukur dengan nilai. Bisa jadi orang yang kuliahnya jurusan akidah, akidahnya gak benar padahal jurusan akidah. Karena keilmuan ansih yang tidak ada kaitan proses tarbiyah pembinaan itu belum menjamin, walaupun penting, belum menjamin orang itu akidahnya benar. Ini Pak, ya, Pak ya, insya Allah. Jadi kedua-duanya benar Pak, insya Allah. Nah, ada lagi Pak yang tanya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.